kami baru dua minggu. Eh kenapa kamu, kenapa gitu doyanya ngecu selalu. Janji ora pasti gawe lorong, gawe ngelucu, berkecuita itu karo aku.